Munqati sudah, mu'abbal sudah, mutawatir sudah, mudallaf sudah, syad dan mahfuz sudah. Sekarang al-munkar wal ma'ruf. Halaman 39. Is'al talatib. Tafadhal, Habib Idrus. Mustalahul hadis, halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimahumullah. Qala mu'allif radiyallahu anhu anna jami'an al-munkaru wal-ma'ruf. Al-munkaru huwa marwahu da'ifu mukhalafan biman huwa ula minhu. Aula minhu minastakati. Minastakati. ويقابله المعروف وهو حديث الثقة الذي خالفه الضعيف فما جاء من طريق الثقة يسمى معروفا ومن طريق غيره يسمى منكرا وهذا هو المعتمد المشهور كما رجعه شيخ الإسلام بن حجر مثال المنكر والمعروف ما رواه ابن أبي حاتم من طريق الحديث بضم الحاء المحملة أبي Ubay, Ubay, minta rica Ubay. Bidang milhadir muhimmalah. Muhimmalah. Muhimmalah. Wa tashmidu tahniyah. Baina mawuh. Baina mawuh. Hiyatain. Awlahuma maktuha. Ibn Ubay. Bifathil muhimmalah. Biwazil karim. Asli hamzata ziyad. An Abi Ishaq, Anil Nidar bin Harith, An Ibn Abbas, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal, Man aqamah sholah wa tazaka wa hajja wa soma wa qoral daib daqal jannah. Qala Abu Hatim wa Muntarun, Lianna ghayrahu minas sifati rawahu an Abi Ishaq marukuhat, wa huwal ma'ruf wa hubayt, wa huwa al-tiqa rafa al-hadith wa taqalafa wa lama qana al-muhalif wa huwa al-tiqa suara hadithu huwa wal-muntaru wa hadithu al-tiqatim wal-ma'ruf hukmuhu annahu dhanyukun marbudun wa innama yahtaddu bima yuqadiru wa huwa al-ma'ruf. Ini ada munkar, ada ma'ruf. Tapi ini enggak ada kaitan sama amar munkar. Apa namanya? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, perhatikan. Kemarin kita pelajari ada hadis perawi yang tsiqah. Tsiqah itu bisa dipercaya. Orang baik. Ada perawi tsiqah, orang baik. Tapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat tsiqah yang lain yang lebih kuat. Kemarin sudah kita sebut itu namanya hadis syad. Jadi itu sama-sama tsiqah. Si A orangnya baik, bagus, dipercaya. Si B juga orangnya baik, dipercaya. Tapi si B lebih kuat dari si A. Suatu ketika A meriwayatkan satu hadis bertentangan dengan riwayat si B. Padahal dua-duanya sama-sama tsiqah. Sama-sama baik. Nah karena B lebih kuat, maka hadis A disebut syadz. Nah sekarang ini ada perawi dhaif. Perawinya lemah. Udah dia lemah, dia riwayatkan hadis bertentangan dengan riwayat yang tsiqah. Itu namanya munkar. Jadi bukan sah, ini lebih gawat dari sah. Kalau sah sama-sama tsiqah, sama-sama dipercaya. Kalau ini lebih gawat, udah dhaif pakai ngelawan yang tsiqah lagi. Nah ini namanya munkar. Jadi kalau hadis si A ini dhaif, si B ini tsiqah. Nah, riwayat si A bertentangan dengan riwayat si B. Maka riwayat si dhaif tadi disebut munkar. Sedangkan riwayat si B disebut ma'ruf. Jadi ma'ruf itu riwayat tsiqah yang bertentangan dengan riwayat perawi yang dhaif. Nah, itu timbal balik. Nah, riwayat munkar dhaif, jangan dijadikan dalil. Sedangkan ma'ruf sahih. Dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, contohnya sudah dituangkan di halaman 39. Baik, lanjutkan. Saya mau ngajar. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رضي الله عنه وعن أجمعين العالي والنازل العلو والنزول من أوصاف الثلاث فالإسناد العالي هو الذي قلت رجاله والنازل هو الذي كثرت رجاله والعالي أفضل لمنزلية القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب أو الإمام الذي يتصل به الراوي حكمه قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا جزاك الله خير. Sekarang ada lagi istilah hadis Ali dan Nazil. Apa itu hadis Al-Ali? Hadis Al-Ali huwallazi qallat rijaluhu. Jadi kalau kita kemarin bicara sanad dari Nabi sampai kepada kita kan ada sanad. Nah kalau rambutnya banyak, bukan banyak, maksudnya bukan, kalau kemarin kan kalau satu tobaqot banyak, itu mutawatir. Tobaqot kedua banyak, tobaqot ketiga banyak, itu mutawatir. Itu jumlah perawi dalam tiap tobaqot. Sedangkan yang di sini diceritakan rijalus sanad. Jadi kepanjangan. Umpamanya Imam Bukhari dapat hadis dari si A, dari si B, dari si C, dari si D, dan Nabi. Cuma empat. Pendek, itu namanya Ali. Tapi kalau Imam Bukhari dapat dari A, B, C, D, E, F, G, H, baru dari Nabi. Panjang tidak? Panjang. Itu disebut Nazil. Nah, jadi artinya hadis Ali adalah hadis yang sanadnya panjang. Jadi banyak. Dia punya tobaqotnya. Nah, sedangkan hadis yang Ali yang pendek sanadnya. Kalau nazil yang panjang. Nah hukumnya ya tergantung. Dia tidak ada urusan dengan panjang pendek. Tergantung kualitas daripada perawinya. Sehingga ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi kalau pertanyaannya mana lebih afdal Ali dengan nazil? Tentu Ali lebih afdal. Ali lebih afdal daripada nazil. Karena sanadnya lebih pendek, lebih dekat, lebih mudah untuk dideteksi daripada keakuratannya. Nah itulah Al-Ali wan Nazil. Nah sekarang yang berikutnya, silakan baca Al-Mutloy. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahmatullah. Qala al-Alifu radiyallahu anhu wa anna jami'an. المدرج من المدرج وهو لغة الإدخال واصطلاحا نوعان مدرج المتان ومدرج الإسناد وأما مدرج المتان فهو إدخال بعض الرواة لألفاظ زائدة على المتان بشرط أن يصلها بالحديث من غير بيان أن ما أدخله ليس من الحديث مثاله حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العداد فقوله وهو تعبد مدرج في الحديث أما مدرج الإسناد فله أقسام كثيرة في المقولات حكمه أنه كسابقه قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. طيب حديث مطلق مطلق. Kalau secara bahasa mutlak itu memasukkan atau bisa juga menggelindingkan, meluncurkan itu mutlak. Nah yang dimaksud mutlak di sini lafaz-lafaz yang bukan bagian hadis masuk ke dalam hadis. Lafaz-lafaz yang bukan bagian hadis masuk ke dalam hadis. Baik masuk dalam matan atau masuk dalam sanad. Padahal itu bukan bagian daripadanya. Contoh, mudrat fil matan. Siti Aisyah pernah mengatakan, kana nabi yaqlu bi ghirra wa yatahannatu fihi al-layali dawatil adad. Dulu nabi itu suka datang berkhulwat ke ghor, ke gua hira. Nah, di dalamnya nabi yatahanna. Kemudian si perawi mengartikan apa maksud yatahanna. Diartikan fayatahanna tufihi wa huwa ta'abbud. Kata-kata wa huwa ta'abbud, si perawi lagi menjelaskan maksudnya yatahanna tu ta'abbud. kata-kata at-ta'abbud tidak ada dalam hadis. Nah, itu jadi Siti Aisyah cuma mengatakan kana nabi ya'lu bi ghafira fa yatahannatu fi al-layali dawatil ada. Enggak ada kata bahwa ta'abbud. Dari mana yang datang bahwa ta'abbud? Dari perawi yang mencoba menjelaskan makna yatahanna. Itu namanya mudraj. Ada kata yang bukan dari bagian hadis masuk ke dalam hadis sebagai tambahan daripada si perawi. Maksud tambahan ini untuk menjelaskan. Tapi walaupun begitu, mestinya dijelaskan. Kalau ini minkir bayar, tidak ada penjelasan. Nyambung. Jadi si perawi mengatakan, karena Nabi Yuhyaku Jabar Kirab, ya ta'an nabtu tiki wa huwa ta'abudu al-layari tawatul adat. Dia tidak jelaskan. Kalau ta'abud itu adalah tambahan. Ini namanya mutran. Kecuali kalau dia jelaskan. Nah, kalau dia jelaskan yang dimaksud jatahannah adalah ta'abud, berarti dia membedakan antara hadis dengan yang bukan hadis. Tapi kalau dia baca langsung seolah-olah itu hadis, itu namanya mudraj. Nah, mudraj bisa terjadi juga dalam sana. Contohnya banyak sekali, babnya sangat panjang, karena itu tidak dibahas oleh mu'alif di bagian ini. Itulah yang disebut mudraj. Cukup sampai di situ dulu pelajaran kita. Besok kita masuk ke mudabbaj dan yang lainnya. Silakan saung Sayyidina Abu Bakar kalau ada pertanyaan baik ulumul Quran maupun mustalahul hadis. Saung Sayyidina Umar. Saung Sayyidina Utsman. Silakan. Ya, jadi kalau ulumul Quran dia ada pembahasan sendiri. Sebetulnya dia masuk gharib juga, tapi dia punya pembahasan tersendiri. Tapi secara umum, ulama-ulama salaf tidak mau masuk dalam pembahasan uruf muqatta'ah. Maka itu kebanyakan tafsir klasik di ayat tersebut selalu mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Jadi ulama-ulama salaf malah tidak pernah membahas lafaz itu. Kalau gharib mesti lafaz dibahas. Kalau gharib mesti ada pembahasan. Kalau huruf muqatta'ah, tidak, dia huruf. Nah, karena itu, kalaupun dia dikatakan gharib, dia bukan tempat untuk dibahas. Sedangkan lafaz gharib, lafaz yang masih bisa dicari maknanya, dan ketemu itu makna. Jadi huruf muqatta'ah ini lebih dari sekedar gharib. Nah, karena memang ulama tidak berani untuk membicarakannya. Kecuali penafsir-penafsir abad modern yang mencoba menafsirkan alif lam mim itu sebagai rumus kimia, dan seterusnya. Atau penafsir-penafsir sufi yang mencoba menafsirkan alif lam mim itu alifnya diartikan Allah, lamnya diartikan Rasul, minnya diartikan malaikat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi tafsir yang muktabar huruf muqatta'ah biarkan sangka tafsir. Wallahu a'lam bimuradihi. Saung Sayyidina Ali. Saung Sayyidina Hasan. Saung Sayyidah Fatimah. Tadi Saung Sayyidah Fatimah ada pertanyaan. Bunyi pertanyaannya tadi itu kenapa ziarah kubur itu pertama dilarang oleh Nabi? Karena Nabi mengatakan untuk nahaitukum an ziaratil kubur al'an ala fazuruha. Tapi sekarang silakan kalian ziar. Nah, jawabnya, karena dulu di zaman awal Islam, akidah umat ini masih dalam tahap pembinaan. Mereka baru saja lepas dari satu kondisi di mana mereka menyembah berhala. Percaya dengan mistik-mistik. Mereka ini baru lepas. Baru lepas dari akidah berhala, baru lepas dari akidah mistik. Nah, makanya mereka mesti dijaga. Karenanya mereka dilarang untuk ziarah kubur. Karena ketika itu jahiliyah banyak yang mengkultuskan kuburan, mengagung-agungkan kuburan. Akhirnya umat Islam dilarang untuk menjaga akidah mereka. Tapi ketika umat Islam akidahnya sudah kuat, sudah bagus, baru diizinkan oleh Nabi untuk ziarah kubur. Nah, itulah sebab kenapa ziarah kubur itu semula dilarang, kemudian diizinkan. Satu pertanyaan yang bagus. Dan akhirnya cukup pelajaran kita sampai di sini. Sebentar lagi kita masuk waktu sholat duhur. Dan nanti kita bertemu lagi pada jam 3. Hari ini jam 3. Kemarin aja saya minta jam 2. Kalau ada hal yang darurat saya minta jam 2. Tapi hari ini kita ketemu jam 3. Kita ada pelajaran faraid, takobahnya kita sudah bahas tadi sambil membahas usul fikih dan akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.